Mehut ngenep su sering hana tro tempat penio sinolam dunia. Pudu congkak ngan kaum, tanyo ta junjung, tanyo ta lindung sedara dunga. Mita rasa kinya obe muka atep duda terkejut ret kebi kebi nasa peturut nafsu jino malet dan le peturut hati kabeh nyawa. Mepajan-pajan temarakan lon, mepajan-pajan temawari lon. Tanyo ta junjun, tanyo ta lindung sedara dunia. Sekinya abe muka atut duda terkejut ret kebi kebi nasa peturut nafsu jino maletan le peturut hati kahabih nyawa. Peturut nafsu jino maletan le peturut hati kahabih.